ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد rekan-rekan yang saya muliakan, kita masih di pembahasan bainal afillahi wa amri, antara pemaafan Allah Ta'ala dan perintahnya. Ini satu pembahasan yang penting kemarin, karena banyak di antara orang itu bersandar kepada rahmat dan pemaafan Allah Ta'ala, kemudian dia meninggalkan perintah-perintahnya. Ya. Jadi berasal Allah itu maha pengampun, rahmat Allah itu luas, maka mereka menyia-nyiakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan kemarin sudah kita baca sekian banyak hadis yang menunjukkan tentang ancaman Allah Ta'ala berkenaan dengan orang-orang yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Nah, maka kita harus hati-hati. Ya. Karena berarti apa? Siapapun yang menyia-nyiakan perintah-perintah Allah, dia terancam dengan azab, hukuman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh kan kita apa? Tenang aja, nanti Allah akan memaafkan kita. Nah. Kemudian di pembahasan berikutnya, ya, yaitu naqdu ahli al-iqtira', bantahan atau kritikan terhadap orang-orang yang tertipu. Tertipu kan lagi, ya, bahasa kita jaga ke rahmat dari Allah Ta'ala, jaga ke pengampunan dari Allah Ta'ala, sehingga mereka tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Bahkan kadang kita dapati memang seorang itu bermaksiat, tetapi Allah justru berikan kepadanya nikmat yang lebih. Ya. Namanya orang Jawa bilang apa? Dilulu ini. Sampai dilulu ya. Jadi orang berbuat maksiat justru tambah kaya. Ya. Berbuat dosa semakin dia baik keadaannya. Dari sisi apa? Duniawi. Nah, itu namanya apa? Istidrak. Orang Jawa bilang dilulu. Bukan berarti Allah cinta. Bukan berarti Allah setuju dengan hal itu. Nah, ini yang kadang atau seringnya membuat seseorang itu tertipu. Seseorang itu lalai. Mana katanya kalau berbuat dosa mendapat hukuman? Saya kok enggak? Nah, maka kita perlu tahu bahwasanya Rasulullah katakan idza ra'aitallaha ya yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidraj. Apabila engkau melihat Allah Ta'ala itu memberikan kepada seorang hamba perkara duniawi, kenikmatan-kenikmatan duniawi karena maksiat yang dia kerjakan, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Itu dilulu sama Allah Ta'ala. Nah, sehingga Ketika itu langsung nanti puncak-puncak kelalaian Allah azab dia sehingga dia tidak sempat untuk bertobat kembali. Nah, juga hadis lain Allah kabarkan lewat Rasulnya, Inna Allah yu'ti dunya ma yuhibbu wa ma lam yuhib. Wa la yu'ti al-imana illa man yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia itu kepada siapa saja. Kepada orang yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Ya, ini kenyataan ya. Orang kafir kita dapati lebih kaya daripada gini. Ya, bahkan kalau kita lihat kemarin apa? Pengumuman orang terkaya sedunia. Itu ranking-rankingnya ya orang kafir-kafir. Ya kan? Orang yang paling kaya sedunia itu ya kafir nomor 2, kafir nomor 3, begitu. Mayoritasnya begitu. Akan tetapi Allah memberikan keimanan hanya kepada orang yang Allah cintai. Keimanan, keislaman Allah hanya berikan kepada orang yang Allah cintai. Ya. Maka di sini berapa banyak orang yang dijerumuskan oleh Allah Ta'ala dengan pemberian-pemberian nikmat dalam keadaan dia tidak sadar, dalam keadaan dia tidak mengerti bahwa ini adalah apa? Bentuk istidraj dari Allah Ta'ala. Berapa banyak orang yang tertipu karena Allah menutupi kejelekan-kejelekannya dalam keadaan dia tidak sadar. Nah, berapa banyak orang yang terfitnah dengan pujian manusia dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Nah, maka kita harus terus waspada. Hati-hati. Ya, kita menyia-nyiakan perintah Allah, kok dapat pujian, kok dapat nikmat, ini hati-hati. Ya, kita tidak boleh menjadi orang yang tertipu. Tep. Kemudian wa'adhamun nasi hururan maniktara bidunya wa'ajilaha wa'atharuha alal akhirah wa radiya biha min al-akhirah. Orang yang paling tertipu, ya, orang yang paling tertipu adalah orang yang tertipu dengan dunia, dengan apa yang ada padanya saat ini, sehingga dia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Dia lebih ridho terhadap dunia dibandingkan akhirat. Nah, sampai sebagian mereka mengatakan ad-dunya nakdun wal akhiratu nasi'atun wa naqdu anfa minan nasi'ah. Dunia itu uang, akhirat itu besi. Ya, uang itu lebih bermanfaat daripada besi. Ya, siapa orang mengatakan? Juga ada orang mengatakan ad-dunya dzarratun manqudatun wala durratun mau'udatun. Yang penting itu yang pasti. Ya, yang pasti-pasti aja, bukan yang dijanjikan. Katanya. Ya, kalau dunia itu kan pasti. Ya kan? Kalau ada upah, mana ada uangnya? Ya kan? Kalau akhirat kan hanya janji-janji belaka. Ya, maka sampai orang tua kan, ya kita ambil yang pasti. Itu masih dijanjikan. Ya kalau ditepati, kalau enggak. Nah ini orang yang paling tertipu sampai ngomong seperti ini. Juga mereka yang mengatakan lazzatud dunya mutayaqqinah wa lazzatul akhirah mashkukun fiha wala ada'ul yakina lishak. Kenikmatan dunia itu pasti. Ya kan? Kenikmatan dunia itu pasti. Sedangkan kenikmatan akhirat itu masih diragukan. Masa kita akan tinggalkan yang pasti untuk sesuatu yang masih meragukan? Nah ini adalah orang yang tertipu dengan dunia. Ya, orang yang tertipu dengan dunia. Nah, maka wa hadza min a'zami talbisis syaitani wa taswihi. Hal tersebut termasuk tipu daya syaitan yang paling dahsyat. Ya. Kenapa? Karena binatang saja. Ya. Binatang saja. Kalau keadaan manusia itu seperti tadi, binatang itu lebih berakal daripada manusia itu. Ya, karena binatang itu ketika dia takut kepada sesuatu yang membahayakan dirinya, dia tidak akan maju mendekati. Hatta dipukul, dia nggak akan jalan. Diseret, dia nggak akan mau. Dia akan berusaha menjauh, menghindar dari apa yang akan membahayakan dirinya. Itu binatang. Coba. Sedangkan mereka, orang-orang yang tertipu ini, oh dia maju dengan semangat. Ya? Bahkan maju dengan kesombongannya. Ya? Mendekati, bahkan berusaha untuk mendapatkan apa yang sebetulnya membahayakan bagi dirinya. Ya kan? Karena dia tertipu, sesuatu yang sebetulnya membahayakan bagi dirinya dilihat sebagai perkara yang bermanfaat untuk dirinya. Nah, maka permisalan ini, ya, atau orang yang seperti ini, seandainya dia adalah seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang mengimani perjumpaan dengan Allah di yaumul kiamat, mengimani tentang adanya balasan, maka dia termasuk orang yang rugi. Orang yang paling rugi. Coba. Ada seorang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya. Dia iman juga kepada hari akhir. Dia apa? Mengimani bahwa semua amalan akan ada balasannya. Tapi dia tetap mengerjakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dia tinggalkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Maka ini adalah orang yang paling rugi. Kenapa? Karena dia maju mengerjakan maksiat di atas ilmu. Ya? Kalau dia dari golongan orang yang tidak beriman, wah ini tentu lebih jauh lagi. Ya? Lebih jelek lagi keadaannya. Adapun tadi ucapan orang tadi apa? Anak duhar nasia. Ya. Uang itu lebih baik daripada nasia. Maka kita lihat, kalau memang keadaannya sama, jelas memang uang itu lebih baik daripada nasia. Akan tetapi kalau keduanya itu sama, tetapi jumlah nasihat itu lebih banyak, maka jelas nasihat lebih baik daripada anak. Nah, maka bagaimana dia bandingkan antara dunia dengan akhirat? Sudah dia katakan dunia lebih baik daripada akhirat. Nah, padahal apa? Dunia seisinya ya, dari awal sampai akhir itu tidak ada apa-apa dibandingkan dengan apa? Akhir. Ya, orang yang paling rendah kedudukannya di akhirat, di surga. Orang yang terakhir masuk ke surga, Allah berikan untuknya dunia seisinya lipat 10 kali. Rasul SAW memberikan gambaran perbandingan antara dunia dengan akhirat. Mad dunya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyandur bima yarji. Tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian memasukkan apa? Jarinya ke laut. Kemudian diangkat, nah, lihatlah apa yang menetes dari jari itu. Yang menetes dari jari, air yang menetes dari jari itu, itulah dunia, sedangkan lautan itu adalah akhirat. Gambarannya seperti itu. Maka merupakan satu kebodohan kalau ada orang menganggap, meyakini dunia lebih baik daripada akhirat. Nah, ya, ya. Maka sekali lagi, orang yang mengutamakan dunia dibanding akhirat ini sebenarnya orang yang sangat bodoh. Ya, perbandingan yang sangat jelas dari Rasulullah SAW. Ya, dunia itu hanya satu tetes dari air yang kembali dari telunjuk seseorang yang telah dicelupkan ke lautan. Ya, maka kita juga bisa melihat berapa sih umur seseorang di dunia ini dibandingkan kehidupan nanti di akhirat. Dalam sebagian ayat disebutkan satu hari itu adalah apa? Al-fasana. 100 tahun. Satu hari di akhirat, ya, dibandingkan dengan kehidupan dunia 1000 tahun. Satu harinya ada, ya. Maka coba lihat berapa umur kita di dunia. Bandingkan dengan di akhirat nanti. Ya, maka seorang yang berakal sehat tentu dia akan mengutamakan akhirat daripada dunia. Karena dunia itu adalah apa? Seandainya dia di dunia itu bahagia, seandainya di dunia dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, itu hanya sebentar. Ya kan? Hanya sebentar. Umur manusia sekarang tidak ada 100 tahun. Mayoritas. Ya. Sedangkan di akhirat, subhanallah, abadi. Ya. Sehingga orang yang tadi apa? Berakal sehat, tentu dia tidak akan mengutamakan dunia yang hanya sekejap dengan mengorbankan akhirat yang abadi. Nah, orang yang berakal sehat, dia tidak mungkin akan mengambil sesuatu yang rendah, sesuatu yang kecil dan sedikit, ya, dan itu pun akan hilang dengan cepat dengan meninggalkan sesuatu yang sangat bernilai, sangat besar, yang terus-menerus akan dia dapatkan. Nah, adapun ucapan sebagian mereka mengatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan yang pasti karena sesuatu yang masih meragukan. Tadi kan bilang apa? Dunia itu kan pasti. Akhirat itu sesuatu yang masih meragukan. Karena itu hanya apa? Janji. Nah, maka kita katakan kepada dia, ya, apakah engkau termasuk orang yang meragukan janji-janji Allah dan ancamannya, dan juga janji-janji dan ancaman yang datang dari Rasulullah SAW, ataukah engkau termasuk orang yang meyakininya? Nah, kalau engkau termasuk orang yang yakin dengan janji Allah dan Rasulnya, maka tidaklah engkau meninggalkan dunia itu kecuali engkau meninggalkan ya, sesuatu yang sedikit yang akan terputus dalam waktu dekat, ya, untuk mendapatkan perkara yang pasti juga, ya, yang tidak diragukan dan tidak terputus selamanya. Tapi kalau engkau termasuk orang yang meragukan janji-janji Allah dan Rasulnya, maka silahkan baca kembali ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang menunjukkan tentang apa? Kebenaran janji-janji Allah, kekuasaan, kekuatan, kesempurnaan Allah Ta'ala. Nah, ya, juga silakan kamu perhatikan dirimu, perhatikan makhluk-makhluk yang lain, maka engkau akan dapati bahwa apa yang dijanjikan dan diancamkan oleh Allah hak adanya, benar adanya, sehingga engkau tidak akan ragu lagi. Nah, kemudian pembahasan berikutnya yaitu al-farqu baina husnul dhanni wal ghurur. Perbedaan antara husnul dhann dengan tertipu. Karena banyak orang itu sebetulnya dia tertipu, dengan keadaan dan perbuatan dirinya, tapi dia merasa apa? Oh, ini sebagai bentuk husnudzon saya kepada Allah. Allah akan memaafkan saya, Allah akan merahmati saya. Begitu. Nah, ya, faqad tabayyana al-farqu baina husni dhanni wal ghurur, dan telah jelas perbedaan antara husnudzon dengan apa? Ghurur, dengan tertipu. Wa anna husnadh-dhanni in hamala 'ala al-amal wa hatta 'alayhi wa saqa ilayhi fa huwa sahih. Sesungguhnya husnudzon itu adalah sikap yang akan membawa dia kepada satu amalan, yang menganjurkan dia dan menggiring seseorang kepada amal yang saleh. Ini namanya husnudzon yang benar. Ya, jadi yang dinamakan husnudzon itu berarti apa? Diiringi dengan apa? Amal, amal saleh. Ya, seseorang mengharap ampunan dari Allah. Nah, harapan ini kan apa? Mengantarkan dia untuk bertaubat. Nah, ini namanya husnudzon. Nah, wa in da'a ila al-battalati wal inhimak fil ma'asi wa ghurur. Adapun kalau persangkaan baik itu mengajak kepada kebatilan, menenggelamkan kepada kemaksiatan, akhirnya namanya guru. Jadi senang air, kita ini hidup di dunia senang-senang aja. Allah ghafur rahimu. Nah, ini harapan mendapatkan rahmat menjadikan dia apa? Tenggelam dalam maksiat. Ini namanya ghurur, ini namanya tertipu. Ya. Tapi kalau harapan mendapatkan rahmat menjadikan dia, memotivasi dia untuk bertaubat, ini namanya apa? Husnudzon. Nah. Ya, maka husnudzon itu sama dengan harapan. Ya, sehingga faman kana raja'uhu hadiyan ila at-ta'ati wa zajiran law 'anil ma'siyati fa huwa raja'un sahihun. Ya. Maka barang siapa yang harapannya mengantarkan dia kepada ketaatan, harapannya menjadikan dia meninggalkan maksiat, ini adalah harapan yang benar. Itu adalah harapan yang benar. Akan tetapi, kalau harapannya itu kepada kebatilan dan kebatilannya itu merupakan harapannya menjadikan dia kurang dalam mengerjakan ketaatan, maka ini adalah orang yang tertipu. Ya. Nah, ya, seperti kita lah misalnya ingin memiliki harta, tapi dia nggak mau kerja, dia tidak mau bekerja. Harapannya dia jadi orang kaya, tapi nggak mau kerja. Dia hanya ngikuti kuis-kuis saja, ya kan? Ngikuti kuis, ngikuti undian, ya. Maka kita katakan apa? Ini orang yang tertipu seperti ini. Iya kan? Bukan orang yang memiliki harapan yang benar. Nah, kan sama. Orang ingin masuk surga. Orang mengharapkan mendapatkan pahala. Tapi kok malah berbuat maksiat? Tidak mau beramal soleh. Ini adalah orang yang tertipu. Bagaimana kamu ini? Pengen masuk surga, takut dari neraka, tapi tidak mengerjakan amal amal soleh. Ini orang yang tertipu, bukan orang yang memiliki harapan yang benar. Maka dicontohkan, lau anna rajulan kanat lau ardun yu'ammilu ayya'uda alaih min muhilliha mayanfa'u. Seandainya ada seseorang, dia memiliki tanah, kemudian dia berharap tanah itu apa? Memberikan kepadanya hasil-hasil yang bermanfaat. Anggaplah seorang punya sawah. Dia berharap, buat nanti sawah ini akan mendatangkan panen yang bagus untuk dirinya. Akan tetapi, dia biarkan sawah itu begitu saja. Tidak dia olah, tidak dia tanami. Ya? Nah, dia tidak sebar bibit di situ. Nah, dalam keadaan seperti itu ya, dia biarkan sawahnya seperti itu, kemudian dia apa? Berhusnudzon, oh nanti saya akan panen kok 3 bulan ke depan. Nah, bagaimana kira-kira? Ini orang yang paling bodoh ya kan? Orang yang paling tolol dia. Bagaimana mengharapkan panen 3 bulan ke depan, sedangkan dia tidak menanam apa bibit, tidak mengolah tanah dengan baik, dia biarkan sawahnya begitu saja. Kemudian apa? Berharap akan mendapatkan panen 3 bulan ke depan. Itu orang yang tolol. Kita akan katakan, nah ini kamu orang strip gitu. Miring dia. Orang gila itu. Gimana? Gak nanem, gak apa kok mengharapkan panen. Iya kan? Nah. Atau seseorang berharap semangat untuk mendapatkan anak. Tapi dia tidak nikah. Ya. Dia tidak berkumpul dengan istrinya. Bagaimana punya anak? Ya. Jadi misalnya suami istri menikah. Satu apa? Berharap segera punya anak. Tapi satu di Jakarta, satunya di Surabaya. Tidak pernah ketemu. Satu harapan tahun depan saya punya anak ini. Ini juga orang yang bodoh. Tidak waras seperti ini. Ya. Sehingga termasuk orang yang bodoh pula seseorang yang berharap ingin mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ingin mendapatkan surga. Ingin selamat dari neraka. Tetapi dia kenapa? Tidak mengerjakan amal soleh. Dia tidak meninggalkan maksiat. Ini juga orang yang bodoh. Sangat tolol. Sama dengan tadi. Dengan dua orang yang sebelumnya tadi. Yang punya sawah dibiarkan. Yang punya istri tidak kumpul. Tapi mengharapkan panen dan mengharapkan anak. Sama kan ini. Mengharapkan surga. Mengharapkan selamat neraka. Tapi tidak ada usaha. Sampai-sampai. Bahkan tenggelam dalam kemaksiatan. Nah, maka Allah Taala katakan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Perhatikan di sini. Bagaimana Allah Ta'ala menjadikan apa? Harapan mereka. Harapan mereka untuk mendapatkan rahmat Allah itu dengan diikuti amalan-amalan besar. Itu apa? Keimanan, hijrah, jihad. Nah. Nah, adapun orang-orang yang tertipu, ya, mereka menyatakan apa? Orang-orang yang melalaikan, menyia-nyiakan hak-hak Allah, orang-orang yang membantah perintah Allah, berbuat zalim kepada manusia, ya, merampas kehormatan manusia. Mereka adalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah Ta'ala. Ini jelas satu pernyataan yang sangat keliru. Ya. Ya, maka di sini kesimpulannya, kesimpulannya adalah apa? Anna raja'at wa husnat dhanni innama yakunu ma'alitiyani bil asbab allati taqaddadha hikmatu wa fi syar'i wa qadarihi wa thawabi wa karami. Yang namanya harapan, harapan yang benar, husnudzon kepada Allah, itu harus disertai dengan mengerjakan sebab-sebab yang mengantarkan kepada harapannya. Itu. Saya ulangi. Jadi yang dinamakan harapan yang benar, yang dinamakan husnudzon adalah apa? Kalau disertai dengan mengerjakan sebab-sebab yang mengantarkan kepada harapan tersebut. Nah, maka di sini seorang hamba mengerjakan sebab-sebab itu, melakukan usaha-usaha, kemudian dia berhusnudzon kepada Allah. Nah, jadi seseorang bertaubat, ya kan? Melakukan taubat kepada Allah Ta'ala. Nah, benar saya tahu apa? Dia husnudzon, taubatnya diterima oleh oleh Allah. Kan begitu mestinya. Ya. Ya. Ya, jadi seorang mengerjakan sebab-sebab, kemudian dia berhusnudzon kepada Allah Ta'ala, kemudian mengharap bahwa dirinya tidak dibiarkan, ya, dia berharap agar Allah terus memberikan perkara-perkara yang bermanfaat, berharap untuk dia apa? Dipalingkan dari perkara-perkara yang membahayakan. Ini adalah apa? Bentuk husnudzon dan harapan yang benar. Nah, jadi tidak seperti tadi. Itu apa? Dia berharap, tetapi dia tidak melakukan usaha. Dia tidak mengerjakan sebab. Maka itu adalah apa? Orang yang tertipu. Yang seperti ini. Nah. Ya, maka rekan-rekan yang saya muliakan, ini suatu perkara yang betul-betul harus kita pahami. Supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang tertipu. Nah, baik, sampai sini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.